Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Man yaqra? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-mithalu 13. Qauluhu ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Nah, ayat ini dalam surat Yasin ayat 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman. Tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka an'aman, hewan ternak, mimma 'amilat aydina. Nah, ini yang jadi pembahasan, mimma 'amilat aydina. Apakah diartikan mimma 'amilat dari apa-apa yang telah dikerjakan oleh aydina, oleh tangan-tangan kami, atau bagaimana? Na'am, sana'rifu al-jawab. Tafadhal. Dan apa yang menjadi syubhat mereka, serangannya terhadap ahlus sunnah, bahwa mereka melakukan penakwilan terhadap ayat ini. Na'am, sanasma'u. Wal jawabu an yuqala ma huwa zahiru hadhihi al-ayati haqiqatuha hatta yuqala innaha surifat anhu. Tayyib, jawabannya dikatakan apa yang merupakan lahiriah makna ayat ini dan apa hakikatnya sehingga dikatakan bahwasanya ayat ini telah dipalingkan dari lahiriah maknanya dan hakikatnya. Tayyib, hal yuqalu inna zahiraha anna Allah ta'ala khalaqal an'ama biyadihi kama khalaqa Adam biyadihi. Yang pertama, apakah dikatakan bahwa lahiriah ayat ini annallaha ta'ala khalaqal an'ama biyadih, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hewan ternak itu biyadihi, dengan tangannya, ya, kama khalaqa Adam biyadih, sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya, yang berarti ini mengandung kekhususan dan keistimewaan. Nah, sebagaimana penciptaan Adam dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membentuknya dengan tangannya, itu adalah keistimewaan, sehingga Allah ta'ala mengangkat keistimewaan itu ketika mematahkan hawa nafsu setan, iblis. Ketika tidak mau sujud kepada Adam, Allah mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangi engkau, wah iblis, yani, untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku. Yani, Allah menciptakan dengan tangannya, itu adalah keistimewaan. Sementara kamu iblis tidak diciptakan oleh Allah dengan tangannya, kenapa kamu tidak sujud kepadanya? Nah, hewan ternak bagaimana? Apakah makna ayat ini berarti Allah menciptakan dengan juga dengan tangannya, seperti halnya penciptaan Adam pada kalimat mimma 'amilat aydina, dari apa-apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami? Apakah demikian? Aw yuqal, faddal. أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. Atau dikatakan bahwa lahiri ayat ini anna Allah ta'ala khalaqal an'ama, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan hewan-hewan ternak itu, kama khalaqa ghayraha, sebagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Lam yakhluqha biyadih, Allah tidak menciptakannya dengan tangannya. ya, seperti hanya menciptakan Adam, tapi menciptakannya dengan kun, ya, kalimat kun, terciptalah sehingga tercipta. Ha? Lakinna idhafat al-amali ila al-yad. Akan tetapi penyandaran amal kepada tangan, bahwa tangan itu yang beramal berbuat, wal muradu sahibuha, padahal yang dimaksud atau sementara yang dimaksud adalah pemilik tangan itu yang melakukannya, bukan tangan itu, ya, bukan berarti tangan itu, tetapi maksudnya di situ adalah pemilik tangan itu. Itu adalah hal yang ma'ruf fil lughatil arabiyah, hal yang dikenal metode berbahasa dalam bahasa Arab. Allati nazala bihal Qur'anu, bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengannya. Sehingga berdasarkan ini, ya, makna mimma amilat aidina, dari apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan, maksudnya dari apa-apa yang kami, ya, dari apa-apa yang kami ciptakan. Tapi bukan Allah menciptakannya dengan tangannya, begitu. Nah, tetapi maksudnya dari apa-apa yang kami ciptakan, yaitu diciptakan oleh Allah. Tapi bukan diciptakan dengan tangan seperti halnya, ya, Adam diciptakan dengan tangan Allah Ta'ala. Nah, ini kemungkinan apakah yang pertama atau yang kedua gitu. Nah, jawabannya fadhal. Ammal qawlul awwalu falaysa huwa zahirul lafzi liwajhaini. Falaysa huwa zahirul lafzi. Tayyib. Adapun pendapat yang pertama, falaysa huwa zahirul lafzi, maka itu bukan lahiria lafaz. Lahiria makna lafaz, bukan. Liwajhaini ditinjau dari dua sisi. Nah, ahaduhuma anna al-lafza la yaqtadihi bimuqtada al-lisani al-arabiyy alladhi nazala al-Qur'an bihi ala tara ila qawlihi ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa qawlihi zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un وقوله ذلك بما قدمت أيديكم فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه فإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال عملت بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مُبَاشَرَةِ الشَّيْءِ بِالْيَدِ. Baik. Yang pertama, sisi yang pertama, sesungguhnya lafaz tidak menuntut hal itu. Like tadi, tidak menuntut hal itu. Ya, lafaz tidak menuntut bahwa itu maknanya Allah menciptakan hewan ternak itu dengan tangannya. بِمُقْتَضَى اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ, sesuai tuntutan bahasa Arab. Allati nazala al-Qur'anu bi, bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengannya. Ala tara la qawli ta'ala, ala tara qawlahu ta'ala. Naam, di sini maskana tidak pakai ila, ya. Ala tara qawlahu ta'ala, tidakkah engkau melihat firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 33, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah yang terjadi, maka sesungguhnya itu akibat ulah, ya, tangan-tangan kalian sendiri. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum 41, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di daratan dan lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian amalan mereka, yakni akibat amalan mereka. Nah, yaitu amalan jelek mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, nah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menaati Allah taala. Dan firman Allah taala, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Hal itu dengan sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan kalian. Al-Imran 182. Nah, ayat-ayat yang kita dengar ini, fa innal murada, maka sesungguhnya dimaksud, ya, maka sabahul insanu nafsuhu, ya, akibat perbuatan yang telah dikerjakan oleh insan itu sendiri. Ya, wa ma qaddamahu, dan apa yang telah dia, ya, lakukan. Nah, apa yang telah dia usahakan, maka sabahu, dan apa yang telah dia lakukan. Na'am, wa in amilahu bi ghairi yadihi, meskipun dia mengerjakannya dengan selain tangannya. Ya. Apakah dia melakukan kemungkaran itu dengan mulutnya, atau dengan matanya, telinganya, dengan kakinya, dan yang lainnya? Nah, tidak mesti dengan tangannya. Baik, meskipun dibahasakan pada ayat-ayat itu dengan bahasa tangan. Fabima kasabat aydikum, dengan sebab apa yang telah diusahakan oleh tangan-tangan kalian. Ini hanya mewakili, tapi maksudnya adalah, ya, apa yang telah diusahakan oleh kalian, apa yang telah dikerjakan oleh kalian, apa yang telah ini akibat ulah perbuatan kalian sendiri, begitu maksudnya. Nah, apakah tangan mereka atau selain tangan mereka? Bi khilafi ma idza qal, ya, berbeda halnya jika seseorang mengatakan amil tuhu biyadaya, aku, ya, telah mengerjakannya dengan kedua tanganku. Perhatikan metode berbahasa, kalimatnya, ya, susunan kalimatnya beda, kan? Amil tuhu biyadaya, amil tuhu, ya, fa'ilnya ana, saya mengerjakannya. Mengerjakannya dengan menggunakan apa? Dengan ba. Alba dengan, yakni menggunakan apa? Yadaiya, dengan menggunakan kedua tanganku. Jelas, berarti amalan itu dikerjakan dengan tangan. Nah, pelakunya menjelaskan bahwa dia melakukannya dengan tangannya. Jelas? Hah? Kama fi qawli ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, fawailul lilladina yaktubuna alkitaba bi'aydihim, celakalah orang-orang yang telah menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Nah, ini memang tangan ini. Bukan dengan kaki, bukan dengan lidah, dan seterusnya. Thumma yakuluna hadha, kemudian mereka mengatakan ini min indillah, dari datang dari sisi Allah. Dusta, yakni. Al-Baqarah 79. Itu hasil tulisan tangan mereka, kemudian dinisbahkan, disandarkan bahwa itu datang dari Allah. Fa'innahu yadullu, maka sesungguhnya ini menunjukkan ala mubasharati syai'i bil yad, ya, keberlangsungan sesuatu itu secara langsung dengan tangan. Ya, pengerjaannya memang dengan tangan. Beda, kan? Coba. Fabima kasabat aydikum. Hah? Kasabat aydinnas, qaddamat aydikum. Yakni pada kalimat-kalimat seperti ini, mimma amilat aydina, yang menjadi fa'il pada kalimat ini, yang menjadi fa'il adalah tangan itu sendiri. Kata aydi itu fa'il dari fi'il. Pada ayat yang dibahas, mimma amilat aydina, aydi adalah fa'il dari amilat. Kasabat aydina, aydi fa'il dari kasabat. Qaddamat aydikum, aydi adalah fa'il dari qaddamat. Dari tinjauan bahasa Arab nahwu, kan fa'il dia, kan? Nah, justru tangan itu dijadikan fa'il dari kata kerja, ya. Justru itu mewakili pelakunya secara keseluruhan. Beda ketika mengatakan amil tuhu biyadaya, fa'ilnya adalah, nah, orangnya. Seseorang mengatakan amil tuhu, aku mengerjakannya, fa'ilnya adalah dia, orangnya. Kemudian apa, dengan apa dari anggota tubuhnya dia mengerjakan? Biyadaya, dengan kedua tanganku. Jadi kedua tangannya, yad, itu bukan sebagai fa'il tapi alat. Fa'ilnya adalah dianya. Amiltu, aku mengerjakannya. Ana al-fa'il, saya pelakunya, saya mengerjakan. Alatnya apa? Biyadaiya, dengan tanganku. Berarti jelas tangannya kan? Nah, itu. Seperti pada ayat ini, yaktubuna al-kitaba biaidihim. Fa'ilnya adalah wawul jama'ah, yaktubun wawul jama'ah itu kembali kepada mereka. Nah, orang-orang itu dengan tangan, dengan alat biaidihim, dengan alat tangannya. Jadi ini menunjukkan tangannya langsung. Baik, bisa difahami? Kan beda memang susunan kalimatnya. Asani yang kedua. Asani annahu law kana al-muradu anna Allah ta'ala khalaq hadhihi al-an'ama biyadihi lakana lafdhul ayati khalaqna lahum biaidina an'aman kama qala Allah ta'ala fi adama ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Karena Al-Qur'an nazala bil bayani la bit ta'miyati bi qaulihi ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Yang sisi yang kedua, seandainya yang dimaksud dengan pada ayat surat Yasin itu awalam yara anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman, bahwa Allah Ta'ala menciptakan hewan-hewan ternak itu dengan tangannya, ya, sungguh lafaz ayat itu adalah khalaqna lahum bi'aidina mimma khalaqna lahum bi'aidina, seperti uslub di atas itu amiltuhu biyadaya, jadi dengan perantaran huruf alba, ya, untuk masuk ke kata iyad. Ya, khalaqna fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dirinya. Khalaqna lahum, kami menciptakan buat mereka. Kemudian penyebutan sifat aidi dimasuki dengan harful jar alba, dengan tangan-tangan kami. Ya kan? Begitu kalimatnya jika maksudnya bahwa Allah menciptakan hewan ternak itu dengan tangannya. Nah, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala tentang Adam, ya, metode bahasanya seperti itu. Ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau wahai iblis, antas sujud lima khalaqtu biyadayya, dengan untuk sujud kepada makhluk yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Lihat, khalaqtu, fa'il khalaqtu adalah dhamir atta, ya, ana, yaitu Allah. Nah, yang telah kuciptakan. Kemudian, ya, harful ba yang berarti dengan masuk ke sifat, salah satu sifat Allah yaitu tangan Allah, ya, yang Allah SWT menciptakan dengan itu, dengan tangannya. Adam secara langsung dengan tangannya. Na'am, yaitu dengan mengatakan biyadaya. Na'am, bisa dipahami? Uslubnya, ya, bisa kan? Nah, jadi kesimpulannya, nah, kapan yang dimaksud bahwa perkara itu memang dilakukan oleh tangan? Apabila kata kerja itu, ya, fa'ilnya adalah diri pelaku itu, kemudian menggunakan harful jar alba masuk ke tangan, itu baru maksudnya apa? Menggunakan tangan, tidak yang lainnya. Apabila kata kerja itu, fi'il itu, fa'ilnya adalah tangan, maka justru itu mewakili diri pelaku itu seluruhnya, bukan khusus tangannya. Nah, sebenarnya pada ayat-ayat yang telah lewat. Nah, lian al-Qur'an nazala bil bayan, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu turun, ya, dengan penjelasan yang jelas, yang terang, la bit ta'miyah, jadi turun untuk memberi penjelasan yang jelas. Nah, la bit ta'miyah, bukan turun untuk mengaburkan permasalahan. Nah, liqauli ta'ala, rasakan firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai', kami telah menurunkan kepada mu'al kitab Al-Quran dalam rangka penjelasan untuk segala sesuatu. An-Nahl ayat 89. Nah, Amil wa idza wa idza zahara butlanul qawlil awwali ta'ayyana an yakuna as-shawabu wal qawlal huwa wal qawla tsaniya wa huwa anna zahira lafzi anna Allah ta'ala khalaqal an'ama kama khalaqa ghayraha wa lam yakhluqha biyadihi lakinna idafatal 'amali ila al-yad ka idafatihi ila an-nafsi bi muqtadal lughatil 'arabiyyati bi khilafi ma idza udifa ila an-nafsi wa uddiya bil ba'i ila al-yad fa tanabbah lil farqi fa inna at-tanabbuha lil farqi bil furuqi fa inna at-tanabbuha lil furuqi bainal mutasyabihati min ajwadi anwa'il 'ilmi wa bihi yazulu katsirun minal iskalati. Naam. Wa idza dhahara butlanul qawlil awwali, apabila telah tampak jelas salahnya, batilnya pendapat yang pertama, ta'ayyana, terpastikanlah, an yakuna shawabu wal qawla tsaniya, bahwasanya yang benar adalah pendapat yang kedua. Wa huwa, yaitu anna dhahirul lafzi, bahwa sesungguhnya lahiriah makna lafaz, anna Allah ta'ala khalaqal an'ama, sesungguhnya Allah ta'ala telah menciptakan hewan-hewan ternak itu, kama khalaqa ghayraha, sebagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, walam yakhluqha biyadi, dan Allah tidak menciptakannya dengan tangannya. Yakni secara umum, keumuman makhluk itu Allah ciptakan dengan kalimat kun. Dan ada ya makhluk-makhluk tertentu yang Allah ciptakan dengan tangannya, di antaranya adalah Adam. Naam. Al-an'am masuk dalam keumuman makhluk-makhluk yang diciptakan dengan kalimat kun, bukan dengan tangan Allah Ta'ala. Naam. Lakinna idhafatul amal, atau bisa juga lakin idhafatul amali ilal yadi. Naam. Akan tetapi penyandaran amal, pekerjaan ilal yad, kepada tangan, bahwa tangan yang melakukannya, ya, sebagai fa'il gitu maksudnya, itu ka idhafati ilan nafs, itu seperti penyandaran ya amalan itu kepada diri pemilik tangan itu, bimuktadal lughatil arabiyyah, berdasarkan tuntutan bahasa Arab. Jadi justru ketika disandarkan amalan itu kepada tangan, apa tadi, yaitu sebagai fa'il, subjek, ya, justru itu mewakili pemilik tangan gitu lah. Nah, justru kata tangan di situ mewakili pemilik tangan, yang berarti subjeknya adalah pemilik tangan itu, ya, dan bukan berarti ya khusus dengan tangannya, tapi pemilik tangan itu yang melakukannya. Nah, bikhilafi, berbeda halnya ma idza udifa ila nafsi, apabila diidhafahkan, yakni disandarkan kepada diri itu, yakni sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il subjek kata kerja. Nah, sebagai pelaku amal diidhafahkan kepada diri itu, wa uddiya, dan di, ya, dita'addikan bil ba, dengan huruf al ba ila al yad. Nah, dimasukkan ke kata al yad dengan perantaraan huruf jal, huruf jar, huruf jar al ba. Nah, subjeknya, fa'ilnya, ya, adalah diri itu sendiri, ya. Kemudian dimasukkan ke kata al-yad, tangan, dengan perantaraan huruf jar al-ba. Ini berarti menggunakan tangan. Nah, ya, pelakunya adalah pemilik tangan itu, tetapi menggunakan apa? Tangannya secara khusus, tidak dengan yang lainnya. Fatanabbah lil farqi. Nah, maka tanggaplah kamu dengan perbedaan ini, ya. Jadi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, nah, kan khalaqtu fi'il, khalaq fi'il madhi. Naam. Fa'ilnya atta, dhamir atta. Naam, itu fa'ilnya. Jadi Allah menyandarkan amalan penciptaan kepada dirinya sebagai subjeknya, penciptanya, kemudian ya dikaitkan dengan kedua tangannya yang merupakan sifat Allah Ta'ala dengan perantaraan huruf jar, ya, biyadaya, yakni dengan menggunakan kedua tanganku, tangan Allah. Maka berarti ya penciptaan Adam adalah dengan tangannya, tidak dengan selainnya. Ayat. Sementara ayat dalam surat Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Tidakkah mereka melihat sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka, khalaqna, khalaq, fi'il khalaq, fa'ilnya adalah na, domir na. Ya. Lahum an'ama. Kami telah menciptakan buat mereka an'aman. Baik, hewan dan ternak. Tetapi kelanjutannya, mimma amilat aidina. Di sini syahid, amilat aidina. Dari apa-apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami. Justru amilat di sini, fa'ilnya adalah aidi, tangan-tangan kami. Nah, maka ini justru mewakili pemilik tangan itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tangan Allah hanya dua. Nah, ya. Wakil tayadaihi, ya, yamin, dan kedua tangan Allah sama-sama sempurna. Nah, ayat. Dan di sini maksudnya adalah, ya, apa yang dikerjakan, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, bukan penciptaan an'aman itu khusus dengan tangannya. Nah, ya kan? Bisa dipahami? Fa inna tanabbuha lil furuqi, karena sesungguhnya ya tanggap terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, bainan mutasyabihat, antara perkara-perkara yang mirip, min ajwadi anwa'il ilmi, termasuk dari jenis-jenis ilmu yang terbagus, wa bihi yazulu katsiru minal iskalat, dan dengan itulah hilang banyak dari problem-problem. Dihafalkan dengan baik itu, ya. Kapan kata kerja itu fa'ilnya adalah tangan, maka justru itu mewakili pemilik tangan. Berarti bukan dilakukan khusus dengan tangan. Nah, kapan kata kerja itu fa'ilnya adalah tangan, itu tadi ya. Yang kedua, kapan kata kerja itu fa'ilnya adalah pemilik tangan, dirinya pemilik tangan, kemudian dikaitkan dengan tangannya dengan perantaraan harful jar, berarti itu menunjukkan bahwa dia yang melakukannya, mengerjakannya, tapi menggunakan tangan secara khusus dengan tangannya, berarti khusus dengan tangannya, tidak dengan yang lainnya. Bisa dipahami? Nah, ini perbedaannya. Barakallahu fiikum wa naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.